Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita yang mana sempat kita vakum kurang lebih satu bulan ya kan, sahih? Empat pekan lamanya kita vakum. Alhamdulillah malam ini kembali Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang mana kita menggunakan buku Durusul Lughatil Arabiyah li ghairin natiqina biha. Dan pembahasan kita terhenti di Ad-Darsus Tsalits Asyar di pelajaran 13 yang mana kita sampaikan di pertemuan lalu bahwa pelajaran 13 ini ada dua bagian, ternyata ada tiga, ada alif, ada ba, dan ada jim. Ya, sedikit koreksi tentang pembahasan yang lalu bahwa Ad-Darsus Tsalits Asyar ada tiga bagian, ada alif, ada ba, dan juga ada jim. Dan ketiga, pembahasan di Ad-Darsus Tsalits Asyar ini masih terkait dengan jamak. Hanya saja kalau antum perhatikan perbedaan antara alif, ba, dan jim, ada beberapa perbedaan yang bisa ditemukan oleh kita semua. Yang pertama terkait alif dan ba, misalnya bahwa alif ini membahas jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar. Baik jamak mudzakkar salim maupun jamak taksir dari sebuah isim mudzakkar. Seperti kalimat tajir menjadi tujar, akhun menjadi ikhwa dan lain sebagainya. Adapun di bagian ba ini ma'asyiral ikhwah, maka kita temukan secara khusus di sini jama' mu'annath. Jama' mu'annath, jama' dari isim mu'annath. Begitu pula kita temukan di sini adanya jama' daripada kata tunjuk, ismul isyara lil qarib, hadha dan hadhihi. Nanti akan kita lihat bagaimana bentuk jama'nya, dan nanti di bagian jimnya ditambah dengan jamak daripada isim isyara lil ba'id. Dan seperti biasa alhamdulillah malam ini ikhwah studio sudah hadir dan menemani kita. Kita sahabat terlebih dahulu. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah. InsyaAllah. Ana minta ikhwah di studio untuk membaca, membantu ana bagian ba ini. Tafadhal ya Aba Adam, ikra' lana al-nas. بسم الله الباء من هؤلاء الفتيات يا مريم مع الترجمة طبعا siapa mereka para pemudi itu ya wahai Maryam. Naam, هؤلاء di sini jamak daripada hadza atau hadhihi, maka terjemahannya ini. Siapa ini para pemudi yang ini wahai Maryam? Naam. Hunna zamilati. Mereka adalah teman-temanku. Naam. Zamilati jamak daripada zamilatun. Zamilatun. Dari atas al-fatayat fityatun. Naam. Ala al-fatayat jamak daripada al-fatatu. Al-fatatun. Naam. Al-fatatu, al-fityatu jama'. Jama' Jamak daripada apa? Ilham? Fatah. Al-Fatah. Adapun Al-Fatah itu jamaknya Al-Fatayat. Nah, wasil ya Abu Alam. A'ahwatun hunna. Maratan thaniya, sekali lagi. A'ahwatun hunna. Naam. Apakah mereka? A'ahwatun. A'ahwatun. A'ahwatun hunna. Al-kha di kasih fathah. A'ahwatun hunna. Ahsant. Apakah mereka bersaudara? Naam. Naam. Hunna. Hunna. Akhwatun. Ya, mereka bersaudara. Naam. Akhwat, jamak daripada? Ukhtun. Ukhtun. Naam. Jamak daripada akhun? Ikhwatun. Ikhwatun, sahih. Abuhunna asyaihu Bilalun. Lamaratan tanya, man abuhunna? Oh iya, di sini enggak ada nih. Man abuhunna? Abuhunna asyaihu Bilalun. Ummuhunna ustadzati. Ah, ustadzati. Ustadzati. Siapa bapak mereka? Nah. Bapak mereka Syekh Bilal. Syekh Bilal. Ibu mereka ustazati, guruku. Naam, ustazati. Pendek dzal. Ustazati, nah. Guruku. Aina baituhun? Di manakah rumah mereka? Baituhunna qaribun minal madrasati. Naam. Rumah mereka dekat dengan sekolah. Naam. Ahsant. Syukran ya Abu Adam. Iqra marat tsaniya Ilham. Bismillah. Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Siapa mereka itu? Mereka ini para pemudi wahai Maryam. Hunna zamilati. Mereka adalah teman-temanku. Naam. Akhawatun hunna. A'akhawatun. A'akhawatun hunna. Apakah mereka bersaudara? Naam. Hunna akhawatun. Naam. Ya, mereka bersaudara. Man di sini bahasa kita seringnya akhwat. Dengan kho yang di sukun. Sukun. Wahada khata. Ini kesalahan yang tersebar, yang benar akhawat. Naam, akhawat. Kha-nya di dihidupkan. Fathah. Fahimtum? Fahimna. Naam. Man abuhunna? Siapa bapak mereka? Abuhunna Syekhul Bilalin. Asy-Syekhu? Asy-Syekhu Bilalun. Naam. Ummuhunna ustazati ustazati. Ah, dalnya pendekkan. Ustazati. Naam. Bapak mereka adalah Syekh Bilal dan ibu mereka guruku. Naam. Aina baituhunna? Di mana rumah mereka? Baituhunna qaribun minal madrasati. Rumah mereka di dekat sekolah. Nah, dekat dari sekolah. Syukran ya akhil kirim. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khair. Marat tsalitsa anta ya Abu Abdullah. Bersama kebagian nanti setelah ini Adam nanti insyaallah. Bismillah. Ba. Man ha ulail fatayatu ya Maryamu. Nah, tidak usah terjemahkan, langsung. Hunna jamilati. Lamnya panjangkan. Hunna jamilati. Nah. Akhawatun hunna. Naam. Hunna akhawatun. Man abuhunna abuhunna syaihu Bilalun. Naam. Ummuhunna ustazati. Shin wala sin? Sin. Ustazati. Terdengar shin antum bacanya. Us. Us. Ah, adawa. Ummuhunna ustazati. Ahsant. Aina baituhunna? Baituhunna waribun minal madrasati. Naam. مع معاني الكلمات واضحة يا أبا عبد الله؟ معاني الكلمات مفهومة؟ فهمت كلامي؟ إن شاء الله فهم. إن شاء الله إن شاء الله فاهم ولا إن شاء الله غير فاهم؟ إن شاء الله فاهم. فاهم إن شاء الله فاهم. أحسنت. نعم، إذا كان هناك سؤال فليسأل. نعم فضل يا عندك سؤال يا أبا عبد الله؟ Mau tanya antum tadi kenapa ngambil kembali mic ya? Mau tanya? Baik. Fadal ya Adam. Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Naam. Hunna zamilati. Naam. Akhawatun hunna? Naam. Hunna akhawatun. Man abuhunna? Abuhunna Syaikhu Bilalun. Ada alif lam. Abuhunna Syaikhu Bilalun. Ummuhunna Ustazati. Naam. Aina baituhunna? Baituhunna qaribun minal madrasati. Naam, syukran. Syukran laka ya akhil kirim. An-nas wadih. Bacaan jelas insyaAllah. واضح. إذن لا نطيل الشرح مباشرة ندخل التمارين. Tidak kita perpanjang lagi terkait penjelasan bacaan tadi. Intinya sekali ya, tentang apa ini intinya? Yang ba ini jamak muannas. Ya muannas dan jamak ismul isyara lil qarib. Hadza atau hadhihi jadi haula'i. Naam. Tamarin, latihan-latihan, ikra' at-tamrin al-awwal ya Ilham. Perintahnya tolong dibaca. Hawil al-mubtada fil jumalil atiyati ila jam'il kama huwa muwaddahun fil misal. Naam. Hawil, rubahlah mubtada pada setiap jumlah berikut ini kepada jamak sebagaimana yang telah dijelaskan pada contoh. Naam. Misal? Misal hadhihi bintun. Naam. Haula'i banatun. Haula'i banatun. Naam. Al-awwal. Idzan, yang pertama hadhihi kita rubah menjadi haula'i. Haula'i bintun menjadi banatun. Nah, dan alhamdulillah isim jamaknya sudah disediakan di setiap soal. Alhamdulillah. Ini baqiya antum ghayyir ism al-isyara bas faqat. Tinggal antum rubah, apa yang dirubah? Ism al-isyara. Hadhihi jadi haula'i. Hadha sahlun. Ka syurbil ma'. Kama yaqul al-arab, hadha ashal min syurbil ma'. Syurbil ma' sahlun, as kadhalik? Bala. Tabi'an hadha lis-sahih, li rajul sahih, laysa lil marid. Amma al-marid fa الطعام والشراب له عذاب. نعم. أما الصحيح فشرب الماء سهل جدا. نعم. والسؤال أسهل من شرب الماء. نعم. نعم. تفضل ابدأ. الأول هذه طالبة. نعم. هؤلاء طالبة. الجواب أو نعم. أنت تقرأ السؤال؟ هذه طالبة هؤلاء طالبات. نعم صحيح. ترجم. ini murid. Nah, dan ini siswi. Ini siswi. Mereka ini siswi, para siswi. Nah, mereka ini para siswi. Iya. Jazakallahu khair ya akhil kirim. Jazakumullah khair. Wasil ya Abu Adam. Isnan. Hadhihi madrasatun. Hah? Madrasatun? Hakadha ya Abu Adam? Hadhihi mudarrisatun. Naam. Haula'i mudarrisatun. Naam, ahsant. Terjem. Ini ibu guru. Naam. Ini ibu-ibu guru. Nah, mereka ini ibu-ibu guru. Syukran. Salah. Salah. Ya Adam. hazihi tabibatun. Haula'i tabibatun. Ah, maratan tsaniyah. Haula'i. Haula'i tabibatun. Naam. Ahsant. Ini dokter perempuan. Itu pak dokter perempuan. Ah, pak dokter perempuan? Ini dok. Ini pak dokter perempuan. Ah, jangan pakai pak kalau dokter perempuan. Pak dokter perempuan. Pak dokter perempuan. Bismillah. Khamsatun. Hadihi muslim. Ah, khamsatu wala arba'ah. Oh, afwan. Arba'atun. Arba'atun. Hadihi muslimatun. Kenapa telah asya ya Pak Abdullah? Sudah makan malam antum? Hah? Ishrab al-qahwa wala. Ya, nahnu ijazah mudhu arba'at asabi' fa pada an yadhi ba'd al-kalimat. Mulai hilang beberapa kalimat antum ini. 4 minggu saja libur sudah banyak yang hilang. Arba wala khamsa ya Pak Abdullah. Al-ahsant. Arba'atun. Hadihi muslimatun. Haula'i muslimatun. Ahsant. Ini muslimah. Ini mus, ini para muslimah. Naam, mereka ini para muslimah. Wal'an khamsa. Anta kadhalik khamsa. Ma'adam ta'zakarta khamsa. Fa'faqra al-khamsa hadihi. Khamsa. Hadihi zawjatun. Nah, lima la tadhkur khamsa. Qul khamsa. Khamsa. Ah, hadha huwa. Hadhihi zawjatun. Naam. Haula'i zawjatun. Masyaallah, indaka zawjat wala zawjah wahida? Khalas, wahid. Ma tahtajul al-ijaba. Tarjid. Ini para pasangan. Hah? Ini ishada tarjabah ali. Tarjabah ali mubhama. Ini pasangan. La, wadih. Ini istri. Istri. Naam, wadih. La takhaf. Ini para takhaf? Istri. Nah, ini para? Istri. Istri, naam. Jazakallahu khairan ya akhi. Lau qara'a hadha su'al hadha ilham, hadha la yunasib. Wala ilham, sitta. Ikra' sitta. Sitta. Hadihi ukhtun. Naam. Haula'i akhwatun. Naam. La takul akhwat, ha? Akhwat. Sahih. Qira'atuka sahih. Ini saudara perempuan. Naam. Mereka ini para saudara perempuan. Ahsant. Syukur dia. Sita wa sabah. Akra' su'alain. Naam. Hadihi fatatun. Haula'i fatayatun. Masya Allah. Ini pemudi. Mereka ini para pemudi. Naam, jamil, ahsant. Hada munasib lak. Fadal ya Aba Adam. Thamaniya wa tis'ah. Thamaniya. Hadihi jadidatun. Haula'i jududun. Ahsant. Ini baru. Ini mereka ini baru-baru. Mereka ini baru-baru. Nah. Ini apa ini? Baru apa ini? Baru ini istri baru atau murid baru atau apa ini astani? Labas. Tis'ah. Hadhihi kabiratun. Haula'i kibarun. Ahsant. Ini besar. Naam. Mereka ini besar-besar. Naam. Tapi tentu maksud di sini perempuan maksudnya. Naam. Ahsant. Tafadhal ya Adam. Asyara. Asyara. Hadhihi saghiratun. Naam. Haula'i sigarun. Naam. Ini kecil. Mereka ini kecil-kecil. Naam. Hadhihi tawilatun. Ahada asyar. Ahada asyar. Hadhihi tawilatun. Haula'i tiwalun. Naam, ahsan. Idza laysa hunaka farq baina jam'u tawilun wa tawilatun. Al-jam'u huwa. Alas kadhalik, ikhwan? Tawilun mudhakkar wa tawilatun mu'annath. Al-jam'u huwa. Tiwalun. Wa kadhalika saghiratun wa saghirun. Al-jam'u huwa. Huwa. Dia juga. Sigharun. Lantum? Begitu pula jadidatun wa kabiratun. Nah, marjama huwa-huwa. Jamanya sama. Faham tum? Baik, naftah al-majal al-mustami'in wal-musyahidin. Tafadhal ya Abah Zuri. Nah, saya jazakumullah khair kepada ikhwah yang ada di studio telah membaca dan juga menjawab pertanyaan. Kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV dan Radio Roja di 0218236543. Bagian yang baru bergabung, silakan dibuka di pelajaran 13 bagian yang Mbak dan natiah-natiah yang terdapat di dalam pembahasan bab ini. Kita terima telepon yang pertama, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umma Abdillah di Solo. Naam. Masya Allah, ahlan ya Umma. Ahlan wa sahlan ya Umma Abdillah. Kaifa haluki? Alhamdulillah, bukhair sa'ala. Kaifa halukum? Ana bukhair, alhamdulillah. Siap, Umma Abdillah. Baca latihan pertama. InsyaAllah, ya Ustaz. Tafaddali. Langsung saja rakam wahid. Awalan. Naam, awalan, naam, la bas. Awil kata afil jumali adiyati ila jama'in kama ila jama'in kama ya mulabdohun fil mitali. Naam. Isalun hari bintun ha'ulai banatun. Awalan hadihi talibatun ha'ulai talibatun. Naam. Ini siswi, mereka ini para siswi. Naam, wasili. Kalian alihi mutarisatun ulai mutarisatun. Ini ibu guru. Mereka ini ibu guru. Naam. Ulai salisan alihi tabibatun ulai tabibatun. Ini ibu dokter. Mereka itu ibu dokter. Nah, mereka ini ibu dokter. Nah. Dan arsah alihi muslimatun. Ini muslimah. Nah, arsah ini seorang muslimah. Seorang muslim, seorang anta muslim. Ulai muslimatun. Mereka ini arah marita minta muslim. Nah. Hamzah ya. Alihi zaujatun. Ini istri. Ulai zaujatun. Mereka ini para istri. Satu lagi om, Sita. Sita. Alihi uhtun. Ini saudari perempuan. Ulai akhawatun. Mereka ini para saudari-saudari. Nah, Masya Allah. Al-Mujallat al-awwal sahlu jiddan ya Om Abdillah. Alhamdulillah. Tamarin hadhihi sahlan sahlatun jiddan. Syukran, syukran ya Umma Abdillah. Syukran laki wa jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Umma Abdillah di Solo. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, 5 soal telah dijawab oleh Umma Abdillah dengan baik, mumtaz ya, dan latihan mudah. Kita berikan kesempatan di belakang Umma Abdillah bagi pendengar dan pemirsa yang lain. Ya, silakan yang kedua di 0218236543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umma Khalilah, Palembang, Ustaz. Oh, baik. Umma Khalilah, Palembang. Masya Allah. Iya, Ustaz. Ada sisa sekitar 6 soal, Umma. Iya, Ustaz. Baca semua, silahkan. Insya Allah. Dari sadisan, kalau mengikuti polanya Umma Abdillah, dia bilang awwala, thanian, tsalitsan, berarti Umma bilang sadisan. Lalu sabian, siap? Begitu atau cukup sitta saja Umma? Sitta aja, Ustaz. Baik, labas. Sitta, sabah, tamania, dan seterusnya. Iya, Ustaz. Tafadhali. Sita, hadhihi ukhtun. Naam. Ini saudari perempuan. Naam. Haulai akhwatun. Naam. Mereka ini para saudari perempuan. Naam. Taba'a, hadhihi faratun. Ini para pemudik. Haulai Mereka ini para pemudi. Nah. Samania. Hazihi jadidatun. Ini. Apa Ustaz? Baru Ustaz ya? Ini baru, ya. Ini baru. Haulai jududun. Nah. Mereka ini baru-baru gitu Ustaz. Ah, santi, ya. Tis'a. Hazihi kabiratun. Ini besar. Haulai kibarun. Nah. Mereka ini besar-besar. Nah. Asaro. Hazihi sagiratun. Ini kecil. Haulai sigarun. Mereka ini kecil-kecil. Nah. Ahada asaro. Hazihi tawilatun. Ini tinggi. Nah. Tinggi atau panjang, Ustaz? Tinggi, panjang boleh. Oh, gitu ya. Panjang, tinggi aja, Ustaz, ya. Ah, panjang apa tinggi maunya? Tinggi, Ustaz. Baik, silahkan. Haulai siwalun. Mereka ini tinggi-tinggi. Ahsant. Syukran ya Umma Khalilah. Ya, Ustaz. Dari Palembang. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan wa khalilah di Palembang. Barakallahu fiik. 6 soal sudah dijawab dengan baik. Ya, mumtaz. Baik, kita lanjutkan. Naam, Ustaz. Naam, lanjutkan. Nuasil at-tamrin ats-tsani. Ats-tsani. Baik, kita berikan kesempatan bagi at-tamrin ats-tsani. Nadkhul at-tamrin ats-tsani. Ai, naam. Kita masuk ke latihan kedua, ya, ikhwan. Siap? Hadhihi laila antum muqaddamun. Baik. Antum muluk hadhihi laila. Antum raja malam ini, ya. Antum yang diberi kesempatan. Antum muqaddamun. Natakhti. Hah? At-tamrin ats-tsani iqra wa aktub. Mana iqra wa aktub? Baca dan tulislah. Tidak ada perlu dijawab di sini, tidak ada pertanyaan. Ini murni kemampuan qiraah antum. Nah. Maharatul qiraah wa fahmul makruh. Nah, sini ya diuji bagaimana kemampuan bacaan antum dan kemampuan antum memahami bacaan. Berarti nanti setelah baca jangan lupa terjemahkan. Paham, Tom? Fadal, alladhi yumsik mikrofon anta. Haulai ikhwati wa haulai akhwati. Nah, mikrofonnya amal ya Hamdani. Reda? Baik. Karir set. Kabir saut. Nah. Antara rajulun kabir. Kabirul himmah. Wahid. Hada huwa. Haulai ikhwati wa haulai akhwati. Ahsant. Mereka ini saudara-saudaraku, saudara laki-lakiku, dan mereka ini saudara-saudara perempuanku. Naam, ahsant. Ikhwati jamak daripada akhwat. Ikhwati akhun. Daiman akhwat daiman. Ikhwati akhun. Akhun. Afan sir. Akhwati ukhtun. Ukhtun. Naam sir. Ahsantu wala ahsanta. Ahsanta ya akhi. Syukran. خلاص آتي لأبو آدم اثنان من هؤلاء الفتيات؟ نعم. هؤلاء بنات المدرسة. مرة ثانية يا أبو آدم. من هؤلاء الفتيات؟ هؤلاء بنات المدرسة. أحسنت. Siapa mereka siapa apa pemudi-pemudi ini? Nah, mereka adalah anak perempuan dari ibu guru. Nah, anak-anak perempuan ibu. Anak perempuan dari ibu guru. Nah, syukran. Jazakallahu khair ya Abu Adam. Fadal ya Adam. Salasa. Nah. Haulail fatayatu zamilati. zamilati na'am abuhunna tabibun wa ummuhunna mudarrisatun. Masyaallah. Mereka ini pemuda para pemudi-pemudi ini, para pemudi-pemudi ini temanku. Naam. Bapaknya adalah seorang dokter dan ibunya seorang guru. Naam, syukran. Jazakallahu khair. Arba'ah. Fadhil ya Abu Abdullah. Arba'ah. Naam. Ainal talibatul. Ainal ada Qamariyah wala Syamsiyah? Syamsiyah. Syamsiyah, ahsant. Ainat talibatul jududu. Naam. Dahabna ilal maktabati. Ahsant. Di mana para murid yang baru? Dimana saut yang menukhafid ba'da qalil? Kenapa suaranya jadi melemah ketika terjemah? Ragu-ragu, Ustaz. Hah? Ragu-ragu? La. La takhaf. Nahnu nusa'iduk, insyaAllah. Kita bantu kalau salah. La takhaf, ya akhi. Di mana para murid yang baru? Naam. Para murid, para siswi yang baru-baru. Di mana para siswi yang baru-baru? Mereka pergi ke perpustakaan. Ahsant. Khamsah. Khamsah. Aina bana tuka ya amati, perempuan itu bibi itu. Jadi bagaimana bana tuka wala bana tuki? Aina bana tuki ya amati. Nah. Hunna fil matbahi. Naam. Hunna fil matbahi. Naam. Aina. Di mana di mana anak-anak perempuan ya paman? Ah. Ya bibi? Naam. Di mana anak-anak perempuanmu? Di mana anak? Di mana anak-anak perempuanmu ya bibiku? Naam, wahai bibiku. Wahai bibiku, mereka ada di pasar. La haula wala quwwata illa billah. Oh, dapur. Afwan, Ustaz. Ahsant. Al-matbakh. Naam. La bas. Jazakallahu khairan ya Abu Abdullah. Al-matbakh, dapur. Naam. Pasar? As-suq. Naam. La buran turaji. Antum harus merajah. Antum semua merajah, insyaAllah. Barakallahu fikum ya ikhwan wa jazakumullahu khaira. Aftah al-majal al-mustami'in wal-mushahidin. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi antum semua di line telepon 021-823-6543. Dan setelah kita menyimak jawaban dari ikhwah yang ada di studio, silakan di line telepon, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Yusuf. Taib. Abu Yusuf di Indramayu. Ahlan ya akhi. Ahlan wa sahlan Indramayu, masya Allah. Ahlan baik ya Ustaz. Antum di mana Indramayunya, Abu Yusuf? Indramayunya di Simpang 5, dekat Simpang 5. Simpang 5. Iya, Simpang 5 Indramayu. Oh, sama kota Indramayunya. Kota Indramayunya antum ya? Iya. Masya Allah. Antum pakai televisi atau radio? Telefon. Masya Allah. Tafadhal ya Abu Yusuf. Rakam sita. Sita. Ahula ilmu marindot tu muslimatun. Naam. Amaratan faniya ya Abu Yusuf. Sekali lagi. Ahula ilmu marindot. Aha ulai. Wadih al-hamza. Al-alif hada wadih. Aha ulai al-mumarridatu muslimatun. Naam. Naam. Apakah para perawat ini orang-orang Islam? Ya. Masya Allah. Terus sabah. Haulai tabibatun azwajuhunna mudarrisuna. Masya Allah. mereka ini para dokter, suami-suami mereka. Para dokter perempuan. Namdan. Mereka ini para dokter perempuan, suami-suami mereka para guru. Ahsant. Terus, tamania. Tamania. Man hadihil mar'atu? Hiya zawjatu tabibil jadidi. Naam. Siapa perempuan ini? Dia istrinya dokter yang baru. Ahsant. Baik, syukran. Jazakallahu khairan ya Abu Yusuf. Cukup. Baik. Masyaallah, mumtaz, mumtaz. Barakallahu. Naam. Jazakumullah khair. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fik. Jazakallahu khair Abu Yusuf di Indramayu dan alhamdulillah terjawab dengan baik. Dua nomor ya, Ustaz ya. Kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di belakang Abu Yusuf. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Umu Aisyah Aceh. Umu Aisyah. Umu Fatiyah. Umu Aisyah lah bas. Nah, bas. Kita haluk ya Umu Aisyah. Alhamdulillah, ana bi khair wa antum ya Ustaz. Ana bi khair alhamdulillah. Syukran, syukran hada soal. Alhamdulillah. Tafadhali ya Umu Aisyah. Rakam 9. Nah, sampai 12 akhir soal. Naam. Bismillah. Abanatuka fil madrasati sanawiyyati ya Usamatu. Naam. Ba'duhunna fil madrasati. Ba'duhunna fil madrasati sanawiyyati wa ba'duhunna fil madrasati mutawassithati. Naam. Apakah anak-anak perempuanmu di sekolah SMA ya? Naam, sanawiyyah SMA, sahih. Apakah anak-anak perempuanmu sekolah di SMA? Wahai Usama. Naam. Sebagian mereka sekolah di SMA dan sebagian mereka sekolah di SMP. Nah, al-mutawassita SMP. Ada perbedaan sedikit dengan mustalahat di Indonesia. Kalau SMP di sini apa? Tsanawiyah. Harus sekedarik ya Umma Fatiyah. Bala ya Ustaz. Adapun SMA mereka bilang al-aliyah. Nah, sekolah tinggi. Labas, hadi mustalahat la musyahata fih. Nah, wasit Ashara. Alaki banatun ya Laila. Naam, li banatun kibarun wa hunna talibatun bil jami'ati. Apakah kamu punya anak-anak perempuan? Apakah kamu memiliki anak perempuan wahai Laila? Ya, saya punya anak perempuan yang sudah besar. Naam. Dan mereka siswa di siswi wala siswa? Oh, siswi Ustaz. Dan mereka siswi di universitas. Naam, sahih. Ahad asyara. Man haula'in nisa'ut tiwalu? Hunna tabibatun min Amerika. Naam. Siapa mereka perempuan-perempuan yang tinggi-tinggi itu? Mereka para dokter dari Amerika. Naam. Para dokter perempuan dari Amerika. Sahih. Al-akhir 12. 12. At-tabibatu kharajna minal mustashfa. Para perempuan dokter, Ustaz ya? Para dokter perempuan itu telah keluar dari rumah sakit. Naam, ahsanti ya Umma Fatiyah, Umma Aisyah. Alhamdulillah, Ustaz. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Wa barakallahu, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan mufatiya di Aceh. Barakallahu fiik. Naam sat. Intahayna min at-tamrin as-sadis wa nantahi ila hadzal qadr ya ikhwan. Kita cukupkan sampai dulu. Ada kal muqaddimah. Ini hada bi basabat muqaddimah. Ini seperti muqaddimah. Seperti antum olahraga. Langsung sudah lama tidak olahraga, tiba-tiba langsung berat. Bagaimana kondisi badan kita Ilham? Ta'ban. Fala hadhihi al-laila naktafi ila hadha al-qadr. Malam ini sampai di sini dulu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Dan harapannya adalah apa yang kita bahas selama ini mudah-mudahan dihitung oleh Allah sebagai amalan saleh. Amin. Yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup subhanahu wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.